زعلان انا خالص منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana biasa pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama bertemu melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita berusaha meresapinya dan kita coba untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hari-hari kita, setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan itu penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu berusaha untuk mengamalkan kalam-kalamnya. Pada hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat ke-9 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtarau biayatillahi tsamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Para pendengar yang berbahagia, kembali di dalam keterangan ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana profil, karakter, sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, yang mereka itu dijelaskan di dalam 3 keterangan Allah bersama dengan ayat pembahasan kita pada hari ini. Di dalam ayat 7 Allah mengatakan bahwa sikap utama orang musyrik itu adalah mereka selalu tidak menepati janji. Kalau berjanji selalu mengingkarinya. Kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana tindakan dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka kalau menang, mereka akan memperbudak orang lain, kemudian terus mencari kelemahan orang dan bermanis-manis mulut ya, sedangkan hatinya menolak, melakukan tindakan-tindakan kefasikan dan kejahatan. Nah, di dalam ayat 9 ini Allah melengkapi citra dan profil diri orang-orang musyrik itu dengan mereka melakukan tindakan kejam lainnya dan buruk lainnya dengan cara menjual keimanan mereka. Kemudian mereka itu saddu an sabilillah, berusaha tidak hanya sesat sendiri tapi berusaha untuk menghalangi orang lain agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Berusaha agar orang lain juga ikut sesat sama seperti dirinya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, yang ditutup oleh Allah dengan gambaran bagaimana penghinaan Allah tentang profil diri serta citra diri mereka yang sangat buruk sekali. Ada beberapa sikap yang Allah gambarkan di sini, sifat orang-orang musyrik. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka rela menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kita tahu bahwasanya kita meyakini, umat Islam meyakini bahwa kitab suci Allah yang dia turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam itu sudah dirubah oleh para pemeluk agamanya, sehingga akhirnya kitab suci yang mereka pegang saat sekarang ini itu tidak lagi original. Sudah banyak perubahan dan sudah banyak masukan-masukan pemikiran, bahkan mungkin kalam Allah itu hanya tinggal berapa persen saja dibandingkan dengan tulisan-tulisan mereka serta pikiran-pikiran mereka yang masukkan di dalam kitab suci mereka itu sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa penghinaan Allah terhadap sikap mereka itu Allah gambarkan dengan ketika mereka bahkan dengan rela menjual keimanan mereka. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menggambarkan ketika seseorang sudah menjadikan iman sebagai barang dagangan, ketika dia dengan rela menjual imannya, apalagi yang bisa dimiliki oleh seorang manusia di dalam kehidupan ini. Prinsip dan keyakinan adalah merupakan salah satu prinsip hidup, salah satu pegangan hidup yang harus dimiliki oleh seseorang. Tapi pada saat dia rela menjual prinsip dan keyakinannya, maka itu artinya sama saja dia menjadi seorang manusia yang tanpa ada nilai. Ustaz Fajrul, saya ingin bertanya, kalau di dalam 2 ayat sebelumnya Allah memulai keterangan redaksinya dengan kaifa, kaifa wa iya zaharu alaikum, kaifa apa mereka ketika mereka ahdun lil musyrikina ahdun indallah. Tapi di dalam ayat 9 ini Allah tidak memulai redaksi dengan kaifa. Ini kenapa, Ustaz? Iya. Di sini adalah hal yang kita kaji ayat dalam surat At-Taubah ayat 9 ini adalah menunjukkan salah satu sikap dan perilakunya. Iya. Tapi dalam ayat yang sebelumnya itu menunjukkan memang mereka dalam tanda kutip kaum musyrikin itu menunjukkan wujud asli mereka. Apa itu? Yaitu selalu mengingkari janji. Mm-hmm. Apa itu salah satunya? Inilah dia dalam kajian ayat yang kita kaji saat ini, ayat 9. Yeah. Apa itu? Ishtaro bi ayatillahi samanan qalila. Artinya ishtaro ini kan mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah, kan gitu. Fasaddu an sabili, bukan itu saja, supaya mereka terus berupaya memalingkan perhatian. Supaya kaum muslimin ini tidak fokus terhadap kajian dasar agama Islam tersebut. Yeah. Maka kadang-kadang isu yang kita dapatkan di dunia ini kadang-kadang menghebohkan, padahal urusan syariat itu tentang masalah sholat, tentang masalah ibadah, puasa, banyak terjauh tertinggal. Yeah. Tapi kalau mengkaji masalah-masalah yang fenomenal, masalah-masalah yang hangat, itu memang sangat antusias sekali orang-orang mengkajinya. Apalagi masalah fikih, masalah politik saat ini. Makanya disinilah perlu diperhatikan dalam ayat ini, yaitu ayat 9 itu ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan. Mungkin Ustaz Sabir dapat menggambarkannya. Kira-kira mereka menukar ayat dengan harga yang murah itu maksudnya bagaimana, Ustaz Sabir? Sebenarnya sudah dijabarkan yang pertama sekali dengan Ustaz Fajrul sebelum kita menjawab menjual beli dengan ayat Allah di sini. Secara ilmu balaghah, ishtari termasuk ishtarau termasuk isti'arah, mengambil kata bukan pada maknanya yang hakiki, maknanya itu adalah ibdalu, yakni menukar, majas ya, majas. Menukar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar umat Islam jangan memain-mainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Kita harus mengimani dengan benar-benar. Contohnya Ustaz Sabir, kira-kira contohnya itu contohnya, apa? Contohnya. Akimu sholat kalian. Iya. Tapi kalian enggak sholat. Malah bolong-bolong, ya kan? Maksud dari ayat ini menukar ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Apakah memang betul-betul mereka itu menjual, atau dalam arti kata ada hal yang lain, mereka itu paham tapi mereka langgar? Apa maksud dari ayat ini, Ustaz? Remeh gitu, Ustaz. Melakukan hal-hal yang remeh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin Ustaz Perdana menambahinnya. Iya, saya tadi sebenarnya ingin bertanya hal ini kepada Ustaz Safiar. Artinya apa? Ketika Allah menggambarkan tentang ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, ini adalah profil, karakter dan sikap dari orang-orang musyrik. Tapi jadi satu pelajaran kepada kita semua bahwa jangan sampai sikap seperti ini itu dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dia dengan rela menjual keimanannya, apa yang menjadi keyakinannya, itu rela dia tukar hanya karena ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan kebaikan yang menurut dia itu baik, sehingga akhirnya dia rela melakukan, menggadaikan agamanya sendiri, ya, menggadaikan keyakinan sendiri kepada untuk kehidupan duniawinya. Dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan Rasulullah, dia tinggalkan agama ini hanya sekedar untuk mendapatkan yang nafsu dan kepentingan pribadi yang sifatnya hanya duniawi semata. Nah, artinya di dalam keterangan ayat ini Allah ingin memperingatkan kita sebagai seorang muslim jangan sampai terjatuh ke dalam sikap yang sama sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jangan, kalau kita perhatikan ini banyak sekali ini saat sekarang ini yang umat Islam yang bersikap seperti ini, menggadaikan agama. Ya, salah satu contohnya berapa banyak umat Islam yang hanya gara-gara kelaparan demi sebungkus Indomie dia bertukar agamanya. Begitu banyak saat sekarang ini buku-buku yang ditulis yang itu mengkaburkan pemahaman terhadap Al-Qur'an, ya. Ketika Al-Qur'an sudah jelas dengan mengatakan tidak boleh kawin berbeda agama, ternyata malah ada yang mengatakan bagaimana Islam itu sangat menyokong yang namanya pluralisme beragama. Artinya semua agama itu sama. Ada usaha-usaha untuk mengkaburkan. Ini kan namanya menggadaikan ayat Allah yang sudah jelas dia kaburkan, ya. Dia lakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan keterangan-keterangan Allah hanya karena ingin mendapatkan keterangan, ketenaran dan popularitas. Jadi ini satu hal yang sangat menarik sekali, belum lagi di samping fasadu an sabilillah ya, sabili ya. Artinya tanpa disadari ternyata di dalam keluarga sendiri banyak melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk menghalangi anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mau pergi ke masjid dilarangnya misalnya, istrinya mau pergi ke masjid dilarangnya dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memahami dengan betul, bagaimana kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah, bukan malah berusaha untuk saling tuding-menuding atau berusaha menghalangi orang lain untuk melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya katakan adalah pada saat kita merasa, kita berpikir sesuatu yang kita pegang itu betul. Katakanlah seperti ini, kalau kita tidak mau salat, jangan larang orang lain untuk salat. Cukup kita sendiri yang salah dengan pemahaman kita yang tidak mau salat itu. Kalau kita berpikir bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan kitab suci, cukup kita sendiri saja yang berpikir seperti itu. Jangan ajak orang lain untuk berpikir bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah yang suci yang menjadi pegangan bagi umat Islam baik dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Saya kira itu. Iya, memang di sini Ustaz Safiya yang sangat menariknya di penutup ayat ini, Allah berfirman, innahum sa'ama kanu ya'malun. Artinya innahum itu kan sesungguhnya mereka. Mereka itu siapa? Adalah orang-orang yang telah menukar ayat-ayat Allah tadi, yaitu orang-orang musyrik. Mengatakan sa'a, amat buruk, maka nu ya'malun. Artinya amat buruk perbuatan mereka, apa yang mereka itu kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz Safiar, bahwasanya Allah itu sebetulnya sudah tahu mereka itu berbuat buruk, tapi kenapa difirmankan Allah? Apa kira-kira penekanan dari ayat ini, Ustaz Safiar? Dalam ayat ini kalau kita kaji bahwasannya kata sa'amakanu ya'malun adalah sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Kata sa'a di sini berarti sangat buruk. Baik pada saat itu maupun pada saat yang masa akan datang. Di samping mengandung makna ancaman, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa keburukan pekerjaan itu tidak hanya terdapat pada satu pekerjaan saja, akan tetapi terdapat pada seluruh pekerjaan orang yang orang musyrik itu sendiri. Ini mungkin Ustaz tambahan dari kami. Jadi yang dimaksudkan, ditekankan dalam ayat ini, ketika Allah berfirman innahum sa'a ma kanu ya'malun, stressingnya, penekanannya tidak terhadap satu pekerjaan saja, tapi betul, seluruh Ustaz. Pekerjaannya itu. Iya. Itu dari satu sisi, dari makna ya'malunnya itu tadi untuk menunjukkan banyaknya beragam perbuatan dan aktivitas yang mereka lakukan. Tapi yang saya lihat di sini adalah bahwa ketika Allah menyampaikan informasi perbuatan, aktivitas mereka, tindakan mereka yang salah, ini menjadi satu catatan penting bahwasanya ini akan menjadi saksi dan bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah itu sudah sampai, bahwa peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai. Karena begini, kita terkadang manusia ini ya, kita sebagai manusia terkadang kita ada menganggap perbuatan kita itu baik, padahal sebenarnya di mata orang lain atau di dalam pandangan agama itu salah. Nah, disinilah pentingnya bagaimana sebenarnya ada catatan, ada bukti, ada keterangan, ada informasi bahwa inilah yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Selain daripada itu, termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu kita yang sempit terpaksa membatasi kita dalam pertemuan ini. Tetapi apa yang menjadi kajian kita pada hari ini sebenarnya menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk kita resapi bersama, bahwa di dalam kehidupan ini kita sebagai seorang muslim harus melakukan tindakan dan aktivitas sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis dan apa yang diajarkan oleh agama. Jangan keluar dari koridor yang sudah ditentukan oleh Allah, karena pasti apapun yang kita lakukan kalau ternyata itu keluar dan kita menganggap baik, itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan negatif dan bisa termasuk dalam kategori innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.